Lak sing dhisik guru kencing berdiri, murid kencing berlari, saya ke jenenge guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Artine niku lak sak jaman ben apa saiki? Luwih angel didik murid jaman saiki timbang didik murid jaman dhisik. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Kita mendidik murid zaman sekarang lebih sulit daripada zaman dahulu. Zaman dahulu murid itu takluk kepada guru, wedi nang guru, wedi temenan. Bahkan nek gurune lungguh, gak wani lewat ngarepe, mesti lewat mburine apa golek dalan liya. Lah murid zaman saiki, ana gurune lungguh, mlayu-mlayu mencolot plus ngentut pisan. Zaman dhisik sampai enek cerita. Iku enek murid goblok tenan, ra iso ngaji, ra iso nulis, ra iso sembarang kalir. Akhirnya kalau karo kiai ini diceluk, mangap. Karo kiai ini kan mangap. Didoni, saya juga duwe ijo cilik, ijo gede. Dilek, long dilek karo murid e. Nyoba zaman saiki, mangap, mangape mangap didoni. Tuh dibalik ini nang kiai ini, tuh. Kami selaku panitia memohon pada para hadirin untuk tenang dan menyimak secara langsung tausiah-tausiah dari beliau pengasuh pondok pesantren Sunan Kudus Bojonegoro. Naam. Saya langsung panggil beliau Kiai Haji Anwar Zahid. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Wis to menang. Lah menang ra mulai iki. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-suhada'i was-salihin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang kula hormati para kiai, para asatid, para ustad, para guru, para pengasuh kamar, para cacak-cacak pondok pesantren Al Munawwariyah lan santri putra pondok pesantren Al Munawwariyah rahimakumullah. Sakjane kula ten mriki niku mboten ikhlas. Lah ya aku arep ikhlas. Unjukane enggak ono. Lah kiyaine ngelak kan ya susah. Wis rapopo disyukur yae. Yang ini ki hebat kiai gede. Bareng ngomong langsung metu umbiane, sak dupane dikira aku setan paling. Wis. Santri-santri sedoyo.

takluk kepada guru, wedi nang guru, wedi temenan. Bahkan nenek gurune lungguh, gak wani lewat ngarepe, mesti lewat gurine apa golek dalan liya. Lah murid jaman saiki, anak gurune lungguh, mlayu-mlayu mencolot plus ngan klut pisan. Jaman dhisik sampai enek cerita. Iku enek murid goblok tenan, ra iso ngaji, ra iso nulis, ra iso sembarang kalir. Akhire kalau karo kiai ini diceluk, mangap. Karo kiai ini kan mangap. Didoni, saya juga duwe joki itu cilik, itu gede. Dilek, long dilek karo murid e. Nyoba jaman saiki, mangap, mangape mangap didoni. Duh dibalik nang kiai ini, duh. Ya iku angel ndek murid jaman saiki. Aja ndek murid. Sisa-sisa lawis dadi bapak, luwih angel neh ndek anak. Anak bak jaman dhisik nurut. Dome wong tuane aja lungo bantale, engko apa? Nah, sa Indonesia padha ngono. Aja lungo bantale engko dunen jaman saiki. Jari sapa, Bu? Jari bapak. Bapak jari sapa? Makane ku, sesuk lawe wis dadi bapak, ngomongne anak hati-hati. Ngomongi anak saiki cepet balike. Contone aku wis tau kok. Laku ya. Duwe kanca, jenenge dirahasiakan. Iku duwe anak. Ceritane ngene. Lele, bapak katane salah duwe anak kowe. Pokoke anake katane bapake pinter-pinter kaya kowe. Apa, Pak? Pian salah dengan anakku, ya aku salah dengan bapak pian. Bapak ikon cokku sugi-sugi, aku pian melarat. Loh, apa-apa-apa? Kowe diomongi kok ngono anak apa? Gila, pian bapak anak apa? Pian rapolah-polah kok ibu aku ya gak kira metu. Apa-apa? Kowe diomongi ngono rugi yang dua anak kowe. Dan aku bati apa dengan bapak pian? Ya ngono anak zaman saiki. Pemanlah anak-anak wedok dhisik diomongi wong tuane aja metu bar magrib nurut jaman saiki. Le, aja metu bar magrib. Nduk, aja metu bar magrib dicaplok betara kala wingko. Jare anake, jare sapa, Bu? Aku ora percaya ngono-ngonoan. Lah kan lak betara kala kan enek dua macam, minal jinnati wan nas, saking golongan manusia lan golongan jin. Lah iku lak anak betara kala bentuk-bentuke kaya grandong, anak betara kala senengane malontong. Lak betara kala sing senengane cara penghadapiannya juga beda. Lak sing betara kala kaya grandong, iku waca ayat kursi ngalih. Lak misale betara kala sing senengane mangan lontong, ayate tinggalan kursine balangno. Baru ngalih. Anak jaman anak wedok ada mau ngono. Aja metu nduk, aja metu bar magrib. Caplok betoro kalau aku kan pengen caplok kan caplok kok. Kembali ke topik pertama tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sebagai santri tak ingat nang maneh, kudu hormat nang gurune. Kudu takdim nang gurune, kudu nurut nang gurune. Mendai kongon setor sasufha ya setor. Aja sampai gak setor. Pemane murid-murid e sapa jenenge Pak anu iku? Pak Yunus. Mbah sapa jenenge? Iku konstor mbulet. Kayak pemane jenenge Iqbal kemari 15. Puh. Bangel konstor. Makane santri. Santri. Iling-ilingen. Kita semua itu saudara. Yang besar dan yang kecil itu tetap saudara. Yang termasuk dalam sebuah persaudaraan besar yang bernama ukhuwah Islamiyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan menurut undang-undang dasar negara Islam. Iku Al-Qur'an dan hadis. Bahkan Rasulullah dhisik tahu bersabda, semua umat muslim itu bagaikan sebuah bangunan. Jika ada satu yang rusak, maka dia akan bisa melengkapi yang lainnya. Makane kula ana saudarane loro ya ditulungi. Lah menurut sing koyok Rasulullah mang, iku apa jenenge? Yo, kan koyok bangunan. berarti kono segala macam koyok semen, wedi, lata delok-delok sampean santri Al-Munawwar ya kerikil. Uripen nyereng kali sikil. Maka niku balik ke topik awal mang. Tailing no maneh. Aku ngene iki dhisik wis tau dadi anak-anak kok koyok-koyok kowe-kowe ngene wis tau. Aku ndhisik yo. Wis pertama kali kelamak ning guru langsung kena. Kena balake guru. Wis tipis 30%. Saiki aku wis gak tau kelamak ning guru gak tau. Aku gak tahu ngelamak neng cacak-cacak neng guru, gak tahu aku. Dice, saiki aja dice kau saiki. Makanya aku santri Al-Munawwar ya rahimakumullah. Lah enek guru neng jelas ni aja tinggal turu. Enek guru neng teko aja jawab Allah alam bisawab. Mana aku salah. Enek guru neng liwat ya dihormati. Enek guru neng jelas neng ya dirungok neng. Lah enek lah kue mangan enak guru neng ya dijak ya rapopo. Nggih Pak nggih. Lak lau ikrokok 500an ya jadi cak gune ra pantes. Lak lau EPT ya dijak ra apa-apa aku ya gelem kok. Aku mang disewa petang juta setengah mau 20 menit. Iki wis lewat 20 menit berarti sing gak melok urun aja nyocot, oke. Okay? Wis mung urun 10.000 gaya. Santri-santri balik ini nih tak ilang kemana yeh ayo bareng-bareng hormati kudunang berarti loro cacak dan guru oke okay? Hormati kudunang wis sekarpe sampean sawan dewe-dewe wis saiki waktuku wis ngelebeni 5 menit pokok ikong guri ngalapa ngomong kuluhailik sawan lah aku beda dewe aku lah Anwar ZKW lah Anwar Zajing Asti kan lah kul huwa ilik sewen aku lanyar tola alairek sewen wis yo wis aku randui bahan nih wati diomong no wis santri-santri sesuk lah dadi guru ajarin murid-muridnya sing apik. Guru ngajari muridnya apik bakal ditiru karo muridnya. Guru ngajari muridnya elek bakal ditiru karo muridnya. Kabeh sing dilakoni guru bakal dilakoni karo muridnya. Gurune ngajari tambah-tambahan ra kira muridnya iso gambar. Makane iku. Pertama dari yang pertama. Hormatilah gurumu, marang sesuk lawas dadi guru. Amalno sing tau gurumu ajarno ning awakmu. Pokoke sing pertama mang yo sing jarene wong-wong iku viruse Al-Munawwariyah yo siji, kurang hormat kepada guru. Wis waktuku wis entek, 1.5 juta sudah habis. Wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada kesalahan maupun kelebihan, saya mohon maaf karena ini tadi saya tidak ada persiapan sama sekali lang di jemput dari Bojonegoro. Wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.